Mengapa kau berpura-pura bilang kau tak suka? Oh, tak suka aku. Kau selalu memperhatikanku. Ku perhatikanmu, juga perhatikanmu. Ku tahu kamu suka. Ku tahu kamu rindu. Ku tahu kamu butuh. Jadi sudah, ayo nyaku saja.